kita masuk pada kitab berikutnya sebagaimana yang sudah disepakati, yaitu jinayatut tamayyu' 'alal manhajis salafi, yang ditulis oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu taala. Nah, yakni jinayatut tamayyu', buruknya sifat lembek di atas manhaj salafi. Nah, mudah-mudahan sebagian sudah dapat kitabnya ya. Kalau belum, cari ke panitia. Nah, insyaallah ada. Tinggal minta difotokopi, ganti fotokopiannya saja. Baik. Qala hafizallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah bertahmid dan salawat, maka disebutkan oleh an-nashir, yani penerbit, fahadil madah hiya ibarah an majmu'ah min al-as'ilah uridat ala fadilati syekhina Abi Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri wafaqahullah. Pembahasan ini, materi ini, hiya ibarah an majmu'ah, ini merupakan sebuah kumpulan anil as'ilah uridat ala fadilati syekhina Abi Abdul Aziz, yang di kumpulan beberapa pertanyaan yang disampaikan, diajukan kepada fadilati syekh Abu Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri wafaqallah wa tafaddal hafizallahu taala warah bil ijabah 'alaiha wa syukrulllah lahu juhdahu wa jihadahu. Nah, ini mukadimah dari notulen sepertinya. Iya. Nah, kemudian dibukukan. Taib. Pertanyaan pertama. Nah, as-soal awal. Subhanallah, ini bentuknya tanya jawab, tapi ini merupakan kaidah sesungguhnya. Kita bisa lihat nanti pembahasannya. Pertanyaan pertama, qala yata'allaq ba'dul mutamayyi'in lil manhaj salafi inda munasahatihi bi'adami mujalasatil ahzab. Pertanyaan pertama ini terkait dengan sikap sebagian mutamayyi'in, sebagian orang-orang yang lembek, lil manhaj salafi, di dalam berpegang dengan manhaj salaf, inda munasahatihi, ketika terjadinya munasahah, ketika dinasihatkan orang tersebut, bi'adami mujalasatil ahzab, untuk tidak duduk-duduk bersama hizib-hizib, kelompok-kelompok yang ada. Kal ikhwanil muslimin wa tabligh, kelompok-kelompok yang dimaksud adalah seperti ikhwanul muslimin, seperti jamaatut tabligh. Wa anna hadzal manhaja huwa manhaju samahati Syekh Ibn Baz. Dan dia mengatakan bahwasanya manhaj seperti ini adalah manhajnya samatu Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Ya, katanya. Jadi Syekh Ibn Baz itu duduk dengan semua hizib katanya. Nah, mujalasatu kullin nas. Syekh Ibn Baz duduk dengan semua orang. Fal hadza huwa manhaj samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Apakah benar ini adalah manhajnya atau metode yang dipakai, yang ditempuh oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah taala? Al jawab. Jawaban dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji bagi Allah taala rabbul alamin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sekutu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Waliyus salihin, sebagai walinya orang-orang saleh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalidi Adam ajma'in. Dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, pimpinan dari anak Adam seluruhnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Baik, mempersingkat, kita ringkas ya, langsung kepada amma ba'd. Baik, qala fa innal jawab ala hadha su'al yastadi'i minna bayan umurin umurin iddah. Sesungguhnya jawaban dari pertanyaan ini, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu taala, yastad'i minna bayan umur iddah, mendorong kami untuk menjelaskan beberapa perkara. Sebelum menjawab ini harus dijelaskan dulu, lihat kaidahnya. Al-amr awal, permasalahan yang pertama yang harus dijelaskan, kata Syekh Hafidzallahu taala, samahatul walid al-imam al-athari al-allamah al-syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, imamun jahbadun wa alimun qawi. Permasalahan pertama ialah bahwa samahatul walid, orang tua kita yang mulia, yani Imam Al-Athari Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau adalah imam. Iya, seorang imam. Alim qawi, seorang ulama yang kuat. Rasikh fil manhaj, rusukhan azima, kuat dalam manhajnya. Betul-betul kuat. Wali rusukhihi fil manhaj wa rusukhihi fil ilmi syar'i. Dan dikarenakan begitu dalamnya, kuatnya, kokohnya manhaj beliau, dan begitu kokohnya ilmu syar'i beliau, wa salabatihi fil haq, dan kecocokannya kepada al-haq, fa innahu yuhabhu kullu ahad, maka setiap orang ingin bisa apa, mendekat dengan beliau. Fa innahu yuwaqqiruhu ahlu sunnah wa yuhabuhu ahlu bid'ah, karena beliau ini selalu dimuliakan oleh ahlu sunnah tetapi dibenci oleh ahlu bid'ah. Ini yang pertama. Iya. Al-amr tsani, yang kedua, na'rif an samahati syekh rahimahullah ta'ala as-sada' bil haqq wa annahu la yakhaf fillahi lawmata la'in yaqul al-haq wa yasda' bihi mal hikmah wal mau'idah billati hi ahsan. Perkara yang kedua yang perlu kita ketahui ialah, kita ketahui dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tentang bagaimana beliau betul-betul berpegang dengan al-haq, membela al-haq, sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Ubaid rahimah hafidzallahu taala sini, annahu la yakhafillahi law matala'i, saking membela al-haq, saking kuatnya membela kepada al-haq, beliau adalah orang yang tidak takut celaan orang yang mencela. La yakhafillah, tidak takut, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak takut. Yaqulul haqqa wa yasda'bih, beliau berbicara tentang al-haq dan membelanya. Mal hikmah wal mu'idah billatiha asan, tentunya dengan hikmah, dengan mu'idah, nasihat, billatiha asan, dengan cara yang terbaik. Kita bisa lihat footnote-nya di bawah. Qala Imam bin Baz rahimahullah ta'ala fi raddih al-sabuni, berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di dalam bantahnya terhadap As-Sabuni, ya, sahibu tafsir, walau sakata ahlul haqqi an bayanihi lastamar khati'una ala akhtaihim. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau seandainya ahlul haq ini diam, tidak mau menerangkan, lastamar khati'un ala akhtaihim, niscaya orang-orang yang keliru akan terus berjalan di atas kekeliruannya. Iya. Wa qalladahum ghairuhum fi dhalik, bahkan yang lebih parah, qalladahum ghairuhum fi dhalik, orang lain akan taklid kepada mereka. Kepada siapa? Alul haq yang tidak menjelaskan kesalahan, kesalahan ini. Iya. Atau bisa jadi mengikuti yang al-khati'un, orang-orang yang salah itu. Baik. Kenapa? Karena tidak ada yang jelaskan. Wa ba'da sakitun bismil kitman, sehingga as-sakitun, orang-orang yang diam, ini dia mendapatkan dosa dengan dosa diamnya dia. Alladhi tawa'adahumullah alaihi fi qawli subhanah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang diam dari kebatilan. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Allah menyatakan innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinat, apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat, ini dari apa? Dari al-haq wal huda, dari al-huda petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami terangkan kepada segenap manusia, fil kitab, di dalam al-kitab ini. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yal'anuhumul la'inun, orang-orang yang dilaknat oleh orang-orang yang melaknat juga. Begitu. Illa alladziina taabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki kesalahannya, wa bayyanu, dan menjelaskan tentang kesalahannya. Menjelaskan tentang kesalahan dia dan kesalahan orang lain. Ini. Kenapa? Umum di sini. Iya. Taabu wa aslahu wa bayyanu. Dia bertaubat, dia juga memperbaiki diri, dia juga apa? Menjelaskan tentang kesalahannya. Supaya apa? Supaya orang lain tidak mengikuti kesalahan dirinya. Tamam. Faulaika atubu alaihim, maka orang-orang seperti inilah yang aku terima taubatnya, kata Allah Ta'ala. Ya. Wa ana tawwabur rahim. Padahal aku adalah tawwabur rahim, yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Lihat. Nah. Wa qad akhadallahu ala ulama'i al-kitab al-misaq. Lihat. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan ahlul kitab, dengan ulama ahlul kitab. Al-misaq, al-misaq perjanjian. Liyubayyinannahu lin-nas wa la yaktumuna. Agar mereka menjelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Fadhammahum ala nabzihim wa ra'a dhuhurihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka ketika mereka nabadahu wara al-dhuhrim, melemparkan Alkitab itu di balik punggung-punggung mereka. Wahaddarana minat tiba'ihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala mentahzir kita, memperingatkan kita dari mengikuti mereka. Fa'idha sakat ahlu sunnah, maka kata Syekh bin Basrah rahimahullah ta'ala, apabila ahlu sunnah ini diam, an bayani akhta min man khalaf al-kitab wa sunnah, kalau seandainya ahlu sunnah ini diam dari menjelaskan kesalahan-kesalahan orang-orang yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, syabahu bidzalika ahlul kitab al-maghdhub alaihim waladdallin, berarti mereka telah serupa dengan ahlul kitab yang maghdhubi alaihim waladdallin, yang mereka adalah orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Nah, orang-orang yang sesat. Demikian disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa Ibn Baz rahimahullah taala. Ya. Sebutkan oleh Syekh bin Masalam Majmu' Fatawanya juz ketiga halaman 72. Nah, demikian. Ini yang kedua, ya. Difahami? Berarti apa? Syekh rahimahullah taala betul-betul orang yang membela al-haq. Taib. Perkara yang kedua. Perkara yang ketiga berarti alamul thalis man jalasa Syekh rahimahullah taala mujalasatan mustafidatan wa khabara halahu. Barang siapa yang bermajlis dengan Syekh rahimahullah taala dengan majlis yang mustafidah, yang sering, bukan sekali dua kali, mustafidah, sering bermajlis dengan Syekh bin Basrah rahimahullah taala, wa khabara halahu, dan mengerti betul keadaan Syekh bin Basrah rahimahullah taala, apa fa innahu ya'rifu anhu jazra ba'dil mukhalifina bi asma'ihim, bahwa dia akan tahu dari Syekh bin Basrah rahimahullah taala jazra ba'dil mukhalifin bi asma'ihim. Syekh pernah menjazar, Syekh pernah mencela siapa? Sebagian mukhalifin, orang-orang yang menyisihi dengan disebutkan nama-nama mereka. Lihat. Bagi mereka siapa? Yang melakukan mujalasah dengan Syekh bin Bas, mujalasah mustafidah. Iya. Jadi belajar, betul-betul belajar lama dengan Syekh bin Bas. Wa khabara halahu, mengerti tentang keadaan Syekh bin Bas rahimahullah taala. Nah, dan subhanallah, beberapa waktu lalu Syekh Shalih Al-Haidan rahimahullah hafidz Allah taala wara'ah, beliau menyatakan apa? Bahwasanya anna Syekh Rabi' yu'tabar min talamidz Ibn Baz rahmatullah alaihi. Syekh Rabi' termasuk dari muridnya Syekh bin Baz. Wa huwa fi tabaqatihi, bahkan dikatakan Syekh Rabi' itu termasuk dari tabaqahnya Syekh bin Baz. Bayangkan. Tabaqahnya ini apa? Levelnya, tingkatannya. Subhanallah. Lah sekarang apa? Orang banyak yang menghinakan Syekh Rabi' hafizallahu taala, ya. Dikatakan sigar, dikatakan sama Syekh Shalih Fauzan, banding-bandingkan. Maya bagi. Tidak pantas, tidak sepantasnya. Iya. Dibanding-bandingkan dengan ulama yang lain. Padahal Syekh Rabi' dikatakan oleh Syekh Luhaidan hafizallahu taala apa? Yu'tabar min talamidi, atau kama qala hafizallahu taala. Bahkan wa huwa min tabaqatihi rahimahullahu taala. Termasuk dari tabaqahnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Nah. Baik. Faham? Berarti apa di sini? Syekh bin Baz fa innahu ya'rif anhu, dia akan tahu dari Syekh bin Baz. Jazara ba'dal mukhalifin bi asmahin. Syekh pernah mencela sebagian mukhalifin, orang-orang yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, bi asma'ihim, dengan nama-namanya. Kita lihat fotonya. Min dzalika anna ibn Bazin rahimallahu taala radd ala mukhalifin. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimallahu taala membantah sebagian apa? Mukhalifin, orang-orang yang menyelisih ini. Wa hadhara minhum, bahkan mentahdir dari sebagian dari mereka. Wa saraha bi asma'ihim, bahkan menyebutkan nama-nama mereka dengan tasrih, dengan jelas. Mislu Sa'ad Al-Faqih wa Muhammad Al-Mas'ari wa Usama bin Laden wa Abdullah Al-Qusaymi wa Saddam Hussein wa Abdullah Al-Habashi wa Rashad Khalifa wa Ghulam Ahmad Barwiz. Iya. Nah. Bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa Imam Ibn Baz rahimallahu taala. Lihat. Disebutkan nama-namanya oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala. Baik. Bahkan disebutkan wa amamal mala', Syekh menyebutkan nama-nama mereka amamal mala', di depan orang banyak. Sebutkanlah Syekh. Faqad balaghana qawlahu li ba'dihim, bahkan telah sampai berita kepada kami tentang ucapan Syekh bin Baz ketika membantah apa, mengatakan tentang sebagian mereka ini. Ya fulan uskut fa innaka fattan. Lihat. Wahai fulan, sebutkan namanya, wahai fulan. Ya, uskutan. Diam kamu. Fa innaka fattan, karena kamu ini fattan, tukang fitnah. Bayangkan depan orang banyak. Ya, terkadang memang seperti ini apa? Hikmah. Ketika apa? Ketika memang dibutuhkan di sana. Ya. Bayangkan kalau orang ini dibiarkan bicara terus di depan banyak orang. Kemudian Syekh membiarkan. Orang menganggap apa? Benar. Baiknya buktinya Syekh bin Baz diam, apa mendiamkan? Kan begitu kan? Tetapi ketika Syekh ini berbicara, ya fulan, uskut. Wahai fulan, diam kamu. Fa innaka fattan, karena kamu apa? Tukang fitnah. Ya. Ya, bukan dalam rangka menjatuhkan ird annas, menjatuhkan kehormatan seseorang, bukan. Tapi apa? Li bayanil haq. Ya, untuk menjelaskan apa? Al haq. Nah. Begitu. Wa qala li ba'di ahli al-ilm, bahkan beliau pernah berkata kepada sebagian ahlul ilm, hadza laysa bi sahih, as-shawabu kadza, ini tidak benar, yang benar demikian. Demikian. Wa bi hadza yadhhar lil munsif anna Syekh rahimallahu taala la yujalis haula mujalasa mujarradah 'anil nashi wa bi quwwatin wa bi shiddatin. Maka dengan ini jelaslah, tampaklah bagi orang yang mensifatkan bahwasanya Syekh rahimahullah taala ini tidak pernah duduk dengan mereka, duduknya hanya sekedar menasihati saja tanpa ada syiddah, tanpa ada kekuatan, ya. Ini keliru, ya. Jelas sekali. Kenapa? Karena lihat kalimatnya tadi. Ya fulan uskut. Fa innaka fattan. Lihat, syiddah kan? Nah, syiddah. Siapa yang tidak dibilang apa? Syiddah. dengan ucapan fattan seperti ini. Fa innaka fattan. Ya. Kama annahu wa in kana yujalis ba'dan nas lakinat tamayyuz. Ah, ini yang penting. Sebagaimana Syekh rahimallahu taala, wa in kana yujalis ba'dan nas, sekalipun beliau duduk dengan sebagian orang, lakinat tamayyuz. At-tamayyuz wa dhuhurul sunnah, akan tetap yang penting adalah tamayyuz. Ada tamayyuz, ada apa? Keistimewaan, ada prinsip yang menonjol. Ini yang penting. Ya. Punya ciri khas, ini tamayyuz. Ya. Dhuhur sunnah, menampakkan sunnah. Wa da'wa ilaiha, dan mendakwahkan kepada sunnah. Wadih wa jali fi sirati. Hal ini wadih, jelas, wa jali, dan nampak terang. Fi siratihi wa siyasatihi rahimahullah ta'ala, baik di dalam sirahnya beliau, ya, perjalanan hidup beliau, maupun siyasahnya beliau rahimahullah ta'ala. Wa bihada araftum, maka dengan ini kalian tahu, anna hadihi al maqulah, bahwa omongan seperti ini, hada huwa manhaju Syekh Abdul Aziz, mujalasatu kullin nas, yang mengatakan bahwasanya ini adalah manhajnya Syekh bin Baz, dan apa mujalasanya, apa di mana Syekh mujalasa kullin nas, beliau beliau duduk-duduk dengan semua orang, semua tipe. Ini apa? Anna laysat ala itlaqiha, bahwa hal ini bukan secara mutlak dilakukan oleh beliau. Ya. Kalaupun pernah duduk bersama mereka, apa? Tadi at-tamayyuz wa dhuhur sunnah. Ini yang penting. Ada tamayyuz, ada keistimewaan di sana. Ya. Ada perbedaan gitu, ya. Dan menampakkan sunnah di sana. Baik. Bayangkan Syekh bisa mengatakan ya fatan, apa ya fulan uskut, fa innaka fatan. Ini jelas sekali. Nah, sehingga demikian juga apa yang dikatakan oleh Firanda, ya, ketika manhajnya Syekh Rabi ini berselisih dengan manhajnya Syekh bin Baz rahimallahu taala. Ini clear. Ya, dari mana dia memvonis atau menyatakan Syekh bin Baz demikian? Ini tidak bersikap syiddah, tidak memiliki syiddah, tidak memiliki kuwah. Ya, dari mana? Nah, kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah taala, dan tentu Syekh bin Baz lebih tahu daripada kita. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu' fatwanya, terkadang sesuatu kotoran itu harus dibersihkan dengan apa? Kain yang lembut, ya, spon. Tetapi terkadang butuh dengan sesuatu yang kasar. Ini terkadang, ya. Dalam membersihkan kotoran itu apa? Memang awalnya harusnya, dasarnya, hukum asalnya apa? Dengan sesuatu yang lembut. Dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menunjukkan apa? Hukum asalnya memang dengan kelembutan, dengan spon kita mencuci, ya, membersihkan. Tetapi satu saat ketika itu noda itu membandel dan kita harus memakai sesuatu yang kasar, kita pakai itu, ya. Tetapi tentu apa? Dengan koridor yang tepat, bukan sesuatu yang kasar kemudian apa? Merusakkan. Tidak kan? Begitu. Nah, tentu semuanya dengan hikmah. Baik, demikian. Dan alim, seorang ulama, kita husnudzan apa? Mereka tidak akan mungkin membuat kerusakan dengan cara kerasnya itu, ya. Nah. Baik. Qala hafizallahu taala, "Aw ana la naslim lahum. Nan la nusallim lahum bi annahu yujalis kullan nas al itlaq." Baik. Aw ana la nusall la naslam lahum bi annahu yujalis kullan nas al itlaq. Dan aku tidak terima ucapan mereka ini, di mana Syekh bin Baz dikatakan, di mana Syekh bin Baz ini bermajlis dengan semua orang secara mutlak. La naslim, kita tidak terima yang demikian. Ya. Kenapa? Wa Syekh rahimallahu taala huwa imam. Ya. maksud min jami'in nas. Beliau itu imam yang menjadi tujuan dari semua orang. Iya. Laisa min dakhil al-mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah. Orang yang butuh kepada Syekh bin Baz itu bukan hanya orang yang ada di dalam mamlakah Arabiyah Saudiyah, ya. Bukan hanya orang-orang Saudi yang butuh pada Syekh. Iya kan? Allati hiya baladuh faqat. Di mana itu adalah negeri beliau saja, ya. Tidak hanya orang-orang Arab saja. Apa orang-orang Saudiyah saja. Bal min jami'an ha'il ard. Bahkan dari seluruh penjuru bumi orang butuh kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Iya. Sehingga kalau misalkan ada orang datang dalam keadaan Syekh tidak tahu misalkan, itu pun wajar. Enggak tahu dari mana. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Bukhari, kami orang datang dari sana dari sini. Semua datang kemudian apa? Membawa masalah dalam keadaan kita tidak tahu ini orang bawa fitnah, ini orang bawa fitnah, ini orang bawa fitnah. Semua di mana-mana ada fitnah. Gitu. Syekh Abdul Bukhari demikian juga mengatakan. Di mana-mana ada fitnah. Tidak hanya di Saudi, ya, tidak hanya di negeri-negeri yang lain. Tidak. Semua orang datang sana kemari, dari sana, dari mana-mana datang, kemudian apa? Membawa fitnah. Baik. Nah, fal muslimuna kulluhum yaqsudunahu. Sehingga kaum muslimin semuanya mereka apa? Ingin dan apa butuh kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Wa yartaduna majlisahu. Dan mereka sangat berharap untuk bisa bermajlis dengan beliau rahimahullah ta'ala. Fala budda an takuna lahu siyasah. Sehingga Syekh pasti harus melakukan apa? Siyasah. Iya, strategi. Atur strategi. Siyasah mu'inah fi mu'alajati awda'in nas. Siyasah di sini apa? Strategi di sini ialah siyasah mu'inah fi mu'alajati awda'in nas. Strategi untuk yang bisa membantu untuk mengobati awda'in nas, orang-orang doya', orang-orang yang apa? Jatuh kepada kesalahan-kesalahan ini. Hada min wajhin. Ini dari satu sisi, begitu ya. Ketika apa? Ketika dikatakan Syekh, Syekh juga berduduk dengan duduk-duduk dengan ini fulan. Apa? Itu bagian daripada siasahnya Syekh rahimahullah taala. Kenapa Syekh bersiasah? Mu'inah fi mu'alajati awda'in nas. Karena siasah ini yang akan membantu Syekh untuk apa? Menyembuhkan, mengobati orang-orang yang berpenyakit seperti ini. Baik. Ini satu sisi, ya. Nah, bantahannya. Baik. Wa min wajhin akhar, di sisi lain, anna Syekh rahimahullah ta'ala kana dhamnul mawqi'aini kana mawdi'u dhamnul mawqi'in 'ala qirar hay'ah kibar al-ulama al-mutadammin an al-ma'rufin al-barizin min al-harakiyin 'indahum tajawazat wa akhta'. Bahwa Syekh rahimahullah ta'ala, beliau sebagai orang yang apa, bertanggung jawab pada majlis kibar ulama, ya, yang tentunya al-mutadhammin, yang mengandung atau mengurusi semua annal ma'rufin al-barizin minal harakiyin, bahwa orang-orang yang sudah dikenal barizin, sudah kelihatan tampak, minal harakiyin indahum, dari para aktivis di sisi mereka, tajawazat wa akhta indahum, tajawazat wa akhta, mereka-mereka ini pasti memiliki kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-keliruan. Ya. Dzalikumul qirar suwiga liwail amr iqafuhum wa hasabu. Aw iqafu ba'dhum wa hasbil akhari ma iqafihim. Wa li hadza istabana lana anna Syekh rahimallahu taala kana sariman haitsu la yanfa' illa sarama wa syiddah. Nah. Dzalikumul qira' al-qira' al-qirar, nah. Suwi liwalil amr. Iqafhum wa hasbuhum. Di mana takrir yang diberikan oleh Syekh ini akan diberikan kepada wil amr, kepada penguasa. Iqafuhum wa hasbuhum. Wa habsuhum. Salah baca ya. Iqafuhum wa habsuhum. Apakah orang ini dicekal atau ditangkap? Di penjara, ya, habsuhum. Au iqaf ba'dihim wa habsul akhari ma iqafihim. Atau dicekal sebagiannya, dipenjarakan sebagiannya dengan pencekalan juga. Walihada istabana lana anna syekh rahimahullah ta'ala kana sariman. Oleh karena ini jelaslah bagi kita bahwasanya syekh rahimahullah ta'ala beliau akan memutuskan ketika tidak lagi bermanfaat, la yanfa' illa sarama wa syiddah, tidak lagi bermanfaat kecuali dengan perkara yang syiddah, keras. Kama annahu la yanahaitsu yara anna al-lin wa ar-rifq nafi'. Sebagaimana Syekh rahimahullah taala bersikap lembut ketika beliau melihat bahwasanya kelembutan dan rifq, sifat kelembutan dan kehalusan ini nafi'un, lebih manfaat daripada apa, untuk orang tersebut. Dilihat footnote-nya. Qala Syekh, qala Imam Ibnu Baz rahimahullah taala, kata Syekh, lihat sikap syiddahnya ini. Man a'lana bid'atahu wajib hajruh. Barang siapa yang menampakkan, mengumumkan atau memperlihatkan kebid'ahannya, wajib untuk dihajar. Wajib untuk di boikot. Man a'lana bid'atahu, dan barang siapa yang mengumumkan, mempertontonkan, memperlihatkan kebid'ahannya, minal ghulu fi ahlil bait, dari bersikap berlebihan kepada ahlul bait, fi aliyin wa fatimata wa ahlil bait, apakah kepada Ali, kepada Fatimah, kepada ahlul bait yang lainnya, wal ghulu fi sahabah, bersikap ghulu kepada sahabah, hada yuhjar, maka orang yang seperti apa, yuhjar, diboikot. Kenapa? Li'anna ibadata ahlil bait wa ghulu fi sahabah bi ibadatihim min dinillah kufrun wa riddatun 'anil islam. Dikarenakan peribadatan kepada ahlul bait, sikap ghulu kepada sahabah, ya, dalam bentuk beribadah kepada mereka dari selain Allah, ini adalah kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Faman adhara bid'atahu yuhjar wa la yuwala. Sehingga barang siapa yang menampakkan kebid'ahannya, diboikot dan tidak, wala yuwala, tidak ditolong, tidak dibantu. Wala yusallim alaih, tidak boleh diucapkan salam kepadanya. Wala yustahak ayyakuna mu'alliman, tidak berhak untuk dijadikan sebagai mu'allim, guru, pengajar. Wala ghairu, tidak pula untuk yang lainnya. Wala yu'min janibahu, wala ya'man janibahu, dan tidak merasa aman untuk duduk di sebelahnya. Wa man lam yadhhar bid'atahu, tetapi barang siapa yang tidak menampakkan kebid'ahannya, walam yubayyin syai'an, dan tidak menampakkan sedikit pun dari kebid'ahannya, wa adhharal Islam, tetapi justru dia menampakkan keislaman, ma'al muslimin, bersama kaum muslimin, yu'amal mu'amalatal muslimin, maka dia diperlakukan dengan perlakuan kaum muslimin. Iya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, sebagaimana katakan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, lam masuil, ketika ditanya, ayul islami afdal, amalan Islam manakah yang lebih utama? Qala antut aimat ta'ama, kamu beri makan orang. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Lihat. Lihat. Sehingga kata Syekh, man azharal Islam fa huwa akhuna nusallim alaih. Barang siapa yang menampakkan keislaman, maka dia saudara kita. Kita sampaikan salam padanya. Wa narudda alaihi salam, dan kita juga menjawab salamnya. Ya. Faman adhara syirka wal bid'ah, sehingga barang siapa yang menampakkan kesyirikan dan kebid'ahan, falaysa akhana, berarti dia bukan apa? Saudara kita. Inkana musyrikan. Inkana musyrikan. Iya. Li'annahu kufur. Sekalipun dia musyrik. Karena ini adalah kufur. Apa inkana musyrikan? Boleh jadi dia musyrik. Ya, li'annahu kufur. Karena ini perbuatan kufur. Wa inkanat bid'ah, kalau perbuatan itu adalah perbuatan syirik, maka itu adalah kekufuran. Wa inkanat bid'atan, kalau ternyata itu adalah amalan bid'ah yang dia lakukan, yang dia tampakkan, ya. Kita kembali pada mufhaman adhara di situ, ya. Adhara syirka wal bid'ah, ya. Barang siapa yang menampakkan kesyirikan dan kebid'ahan, nah, inkana musyrikan, kalau seandainya dia musyrik, maka apa? Nah, kita tidak ucapkan salam pada dia. Li'anu kufrun, karena ini kekufuran. Wa in kanat bid'atan, kalau seandainya yang dia tampakkan adalah kebid'ahan, istahaqqal hajru 'alaiha, maka wajib maka berhak padanya hajar, boikot, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya, hatta yunqad ilal haq, sampai dia yunqad, tunduk kepada al-haq. Ini ya. Oke. Mohon sini ya. Yang kedua berarti apa tadi? Syekh melakukan itu semua apa? Bersikap keras jika dilihat itu bermanfaat, dan bersikap lemah lembut kalau memang dia lihat itu yang manfaat. Begitu kan? Iya. Ini termasuk dari apa? Siasatnya. Kenapa Syekh melakukan itu? Tadi karena Syekh orang yang bertanggung jawab di hay'ah kibar ulama, begitu. Yang keputusannya adalah keputusan untuk wali amr. Iya. Seperti siapa? Seperti kasusnya Salman Alauda. Salman Alauda, ya, ditangkap oleh pemerintahan Saudi dan dipenjarakan, itu atas fatwa dari Syekh rahimahullah ta'ala. Ya, begitu. Kenapa? Karena orang ini berbahaya. Orang ini apa? Berbahaya. Khariji dia. Ya, khariji. Nah, demikian. Baik. Masih panjang. Iya. Sampai baik, kita cukupkan sampai sini. Pak, insyaallah taala kita lanjut pada halaman 10, dan insyaallah nanti pelajaran akidah kita akan lanjut dengan kitab yang lain, insyaallah taala, insyaallah apa pemberitahuan kitabnya. Nah, ila huna naktafi bi hadzal qadar, alafu minkum ma tafsir, subhanallahi wa bihamdihi, wa tawassalu ila rabbil alamin.